Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua adik-adik, bagaimana kabarnya? Nah, kali ini ada satu kisah lagi yang ingin kakak ceritakan. Kalian mau tahu nggak siapa ya? Yuk, langsung saja kita simak ceritanya. Kisah ke-10, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Adik-adik, kisah ini tentang seorang imam yang sangat terkenal. Hampir semua orang mengetahui siapa beliau ini. Keilmuan beliau juga tidak diragukan lagi. Bahkan pada masanya menjadi seorang nomor satu dalam bidang ilmu hadis. Banyak sekali orang-orang hebat dari segala penjuru yang berguru dengan beliau, mengambil ilmu dan hadis dari beliau. Akan tetapi, siapa sangka di balik kisah kesuksesan beliau ternyata ada kisah menyedihkan. Ya, itulah lika-liku dalam belajar. Kalau kalian mengalami kesulitan dalam belajar, jangan lupa berdoa ya. Minta kemudahan dan jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, kisah terakhir ini tentang seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ismail, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Iya, Imam Al-Bukhari loh, imam ilmu hadis itu. Beliau lahir di bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Beliau memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa dan kekuatan hafalan yang sangat menakjubkan. Imam Al-Bukhari rahimahullah menuntut ilmu pada usia yang sangat muda. Bahkan waktu beliau masih belajar menulis, beliau sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menghafal hadis. Oh iya adik-adik, kalian tahu gak? Ketika waktu kecil, Imam Bukhari pernah buta. Jadi penasaran ya. Jadi begini, ketika beliau masih kecil, Allah menguji beliau dengan kebutaan. Beliau tidak bisa melihat apa-apa. Tentu, ibu beliau sangat sedih. Hari-harinya dipenuhi dengan tangisan. Dan setiap hari, ibu beliau terus berdoa kepada Allah agar putranya bisa melihat kembali. Hingga pada suatu malam, ibu Imam Al-Bukhari rahimahullah bermimpi. Dalam mimpinya, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ibu beliau, "Wahai ibu, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata putramu karena kesungguhanmu dalam berdoa dan tangisanmu yang sangat tulus." Melihat mimpi itu, ibu Imam Al-Bukhari rahimahullah terbangun. Sang ibu segera menemui anaknya. Ternyata mimpi itu benar. Ibu beliau melihat anaknya bisa melihat kembali. Alhamdulillah. Adik-adik, kalau kalian mendapatkan kesulitan, jangan lupa berdoa kepada Allah ya. Minta kemudahan dan jalan keluar kepadanya. Nah, pada usia beliau 10 tahun atau kurang, Imam Al-Bukhari rahimahullah telah selesai belajar menulis. Kemudian, setelah itu, beliau mulai belajar ilmu hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah bisa memahami hadis dan menghafalnya dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan, di usia yang masih 11 tahun, beliau berani menegur salah seorang ulama yang sedang mengajarnya. Wah, berani juga ya beliau. Waktu itu, ada seorang ulama yang sedang membacakan hadis. Tiba-tiba, alim tersebut salah. Sontak, Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika itu langsung menyalahkannya, sekaligus memberikan keterangan yang benar. Ulama itu marah dan menegur Imam Abu Khori. Akan tetapi Imam Abu Khori tidak merasa kesal. Beliau malah meminta alim tersebut untuk mengecek kembali kitabnya. Ternyata benar adik-adik, ulama tersebut salah dan Imam Abu Khori yang benar. Akhirnya ulama tersebut mengakui kesalahannya. Masya Allah. Pada usia beliau yang ke-16 tahun, beliau sudah menghafal banyak kitab. Ketika itu, beliau bersama dengan kakak dan ibunya sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Setelah selesai, kakak dan ibunya pulang ke kampung halaman. Sedangkan Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan perjalanan beliau menuju tempat-tempat untuk belajar. Beliau pun pergi menuju ke berbagai daerah dan kota. Beliau menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari berbagai guru yang ada di kota yang beliau kunjungi itu. Ketika itu, Imam Al-Bukhari sedang belajar di kota Basrah. Kegiatan beliau menulis hadis dan menghampiri tempat-tempat hadis. Hingga pada suatu hari, beliau tidak keluar rumah untuk belajar. Tidak seperti biasanya. Bahkan hal ini terjadi selama beberapa hari. Karena merasa kehilangan, teman-teman beliau pun mulai mencari beliau. Mereka mendatangi rumah Imam Al-Bukhari. Ternyata mereka baru mengetahui Imam Al-Bukhari dalam keadaan tidak memakai baju sama sekali. Beliau menjual semua bajunya satu demi satu karena bekal yang beliau bawa telah habis hingga tidak menyisakan baju satu helai pun. Kakak jadi terharu mendengar kisahnya. Tidak heran Allah membalas kesabaran beliau dengan keberhasilan dalam menuntut ilmu. Beliau pun akhirnya menjadi rujukan umat muslim di masanya. Bahkan hingga saat ini, nama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah masih sangat harum. Semua orang yang mendengar nama beliau akan menghormati dan memuliakan beliau. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau dan para ulama lain di surga Firdaus yang tertinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah adik-adik, alhamdulillah selesai juga akhirnya kisah-kisah kita. Kita semua bisa belajar dan bisa mendapatkan banyak ilmu tanpa harus susah payah seperti para ulama-ulama ini. Mungkin perjuangan kita dalam belajar tidak seperti mereka, tidak ada apa-apanya. Tetapi setidaknya kita bisa mencontoh keikhlasan, ketulusan, dan semangat mereka dalam menuntut ilmu. Dengan itulah, biiznillah, mereka menjadi pemimpin umat dan menjadi rujukan Islam. Semoga kita semua bisa ambil pelajaran dari setiap kisah-kisah ini. Nah adik-adik, kakak mau pamit dulu ya. Kisah lengkapnya pastinya ada di buku Kisah Hebat Para Ulama Ketika Menjadi Santri. Tentunya dari toko buku Atuko ya. Sampai jumpa lagi adik-adik di kisah hebat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuko, meraih takwa dengan ilmu.